warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'alu fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Dikhabarkan akan datang tsunami, maka bergegas mencari tempat yang aman untuk menghindari kematian. Bukan menghindari harta atau hilangnya harta, dia tinggalkan seluruhnya untuk menghindari kematian. Tapi sungguh fa innahum mulaqikum, dia tetap akan mendatangi kalian. Itu sudah merupakan hal yang sangat mengerikan bagi setiap orang. Cukuplah hal tersebut menjadi suatu yang mengerikan ketika tak seorang pun di antara kita yang menginginkan disegerakannya kematian padanya. Tak seorang pun kecuali dia akan lari dari kematian. Apalagi ternyata ketika seorang mengetahui betapa mengerikannya proses terjadinya kematian atau tercabutnya ruh dari jasad seseorang. Namun ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyebutkan perkara-perkara tersebut, perlu diketahui bahwasanya takutnya seseorang terhadap kematian, khawatirnya seseorang terhadap kematian bukanlah perkara yang tercela. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan agar seorang selalu mengingat kematian dan takut terhadapnya, agar dia bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadimil ladzat, yakni maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur, sang penghancur seluruh kelezatan. Kalau sudah kematian, tidak ada kelezatan dunia pun yang dia bisa rasakan. Di dunia dia masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa nikah, masih bisa melakukan amalan-amalan yang lainnya, masih bisa berwisata, masih bisa liburan, masih bisa itu dan ini. Ketika kematian telah menjemputnya, maka kematian itu adalah sebagai hal yang menghancurkan seluruh kelezatan yang pernah dirasakan. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam memberikan semangat kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, agar mereka bersemangat di dalam ibadahnya. Nabi SAW membimbing mereka, memberikan bimbingan kepada mereka dengan perkara kematian. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, idza kunta ila shalah, kalau kalian tegak untuk melakukan sholat, fasholli sholatal muwaddi', maka sholatlah dengan sholat perpisahan. Apa maksudnya? Yang dengan sholat ini setelah itu engkau mati. Yang setelah sholat ini kematian langsung menjemputmu. Ketika seorang beribadah dan dia selalu mengingat akan kematian, dan kematian itu akan selalu mengincarnya di mana dan kapan saja, maka dia akan mempersiapkan diri. Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki datang menjumpai beliau alaihissalatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang laki-laki dari Ansar datang menemui Nabi SAW dan berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas, siapa manusia yang paling pemberani? Kalau kita kan pemberani, orang yang tidak takut mati ya, paling kuat tekadnya. Nabi SAW mengatakan, akaruhum dikrolil maut, sebaliknya. Kalau kita menganggap orang yang paling pemberani adalah orang yang paling tidak takut mati, maka Nabi SAW mengatakan orang yang pemberani adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian. Kematian selalu ada di hadapan wajahnya. Kematian selalu terpajang, terpampang di hadapan dirinya. Sehingga kata Nabi SAW melanjutkan hadis tersebut, wa asyadduhum istidad. Halnya tadi tidak disyariatkan. Kemudian karena hal ini bisa memunculkan rasa takut terhadap kematian, maka disyariatkan perkara tersebut. Karena pentingnya seorang mengingat yang namanya kematian. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya saya dahulu pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Nabi melarang karena ada sebab. Karena orang-orang musyrik kalau mendatangi kuburan, mereka memiliki keyakinan-keyakinan dan akidah-akidah yang rusak. Mereka mendatangi kuburan untuk meminta kepada orang-orang yang saleh yang sudah meninggal. Mereka mendatangi kuburan untuk meminta berkah kepada penghuni, untuk menghalangi seorang dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan dirinya kepada kemungkaran. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha. Kemudian muncul syariat baru. Sekarang ziarahilah oleh kalian kubur-kubur tersebut. Apa sebab munculnya syariat ini padahal sebelumnya telah dilarang? Kata, padahal dia tidak tahu bahwasanya harta ini akan ditinggal kapan saja ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Lihat betapa banyak korban-korban yang mereka ternyata meninggal dalam kondisi hartanya masih utuh. Dia telah meninggalkannya. Ketika seorang ingat kematian, maka dia tidak akan menumpuk-numpuk hartanya. Oleh sebab itulah Allah ingatkan dengan kubur, dengan kematian, bagi orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, tempat kematian. At-takatsur, berlebih-lebihan, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, menumpuk-numpuk harta telah membuat kalian lalai, telah mencelakakan kalian, telah membinasakan kalian. Sampai kapan kelalaian itu? Hatta zurtumul maqabir, Allah ingatkan dengan kematian. Sampai kalian mendatangi yang namanya kuburan, Allah ingatkan dengan kematian. Maka seorang yang lupa akan kematian, dia akan bermegah-megahan, tidak merasa cukup. Kemudian yang ketiga kata para as-salaf, wattakatsul fil ibadah, akan muncul kemalasan dalam ibadah. Ini uqubah, balasan bagi orang-orang yang melupakan kematian. Oleh sebab itu ikhwah, kejadian-kejadian yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, ini sebenarnya perkara yang Allah Subhanahu wa taala utus. Salah satu tujuannya adalah untuk bagaimana setiap orang mengingat kematian yang selalu terpajang dan ada di hadapan wajahnya, di hadapan matanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami menutus satu ayat pun dari ayat-ayat yang telah ada berupa musibah ini, kegoncangan ini, kebanjiran ini, tsunami ini, ya, kemudian meletusnya gunung ini dan berbagai ayat-ayat yang lainnya, illa, kecuali kami mengutusnya takhwifa, untuk menakut-nakuti manusia. Sekarang masih ada yang santai-santai saja. Sebagian video kita lihat bagaimana mereka memvideo kejadian ini sambil ketawa-ketawa. Tidak ada muncul rasa takut sama sekali, bahkan sambil bermain-main, ya, mengajak berenang dan seterusnya. La ilaha illallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengutus ayat-ayat itu, tidaklah kami mengutus kejadian-kejadian itu illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Agar manusia merasa dirinya tidak merasa aman. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Hari ini di sana ditimpakan musibah, dia merasa aman tidak ditimpakan musibah di negerinya. Hari ini di tempat lain ditimpakan bencana, dia tidak merasa aman di tempatnya tidak akan ditimpakan bencana. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya orang-orang yang merugi. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengingat kematian perkara yang sangat penting sekali. Perkara yang sangat penting sekali. Dan Nabi SAW sangat bersemangat di dalam mengingatkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum agar mereka selalu mengingat kematian serta kengerian-kengerian ya, ketika kematian tersebut menjemput seseorang, mendatangi seseorang. Nabi SAW ketika itu di malam hari ya, di sepertiga malam mengumpulkan sahabatnya. Tidak biasanya Nabi begini. Nabi mengumpulkan sahabat biasa di masjid-masjid di siang hari. Tapi ketika Nabi dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak biasanya Nabi lakukan berarti itu menunjukkan perkara yang penting sekali. Di sepertiga malam terakhir Nabi SAW kumpulkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian menyampaikan kepada mereka pengumuman yang sangat penting. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, udzkurullah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'atir rajifah, tatba'uhar radifah, ja'al maut bima fi, ja'al maut bima fi. Wahai manusia, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, telah datang kegoncangan, gempa. Nabi datangkan, Nabi ingatkan. Tatba'uhar radifah, kemudian akan diikuti dengan tiupan sangkakala. Ja'al maut, kematian telah datang dengan apa yang ada padanya. Kematian telah datang dengan apa yang ada padanya. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya dengan kematian dan apa yang ada pada kematian. Karena kematian itu kalau seorang mengetahui hakikatnya, apa yang ada padanya, kengerian yang ada padanya, maka dia tidak akan pernah berpikir sebagaimana ucapan orang-orang yang bodoh, lebih baik mati saja. Terlalu banyak galau, lamarannya tidak diterima-terima, akhirnya terucaplah, lebih baik saya mati saja daripada seperti ini. Dianggap bahwasanya kematian itu adalah akhir dari segalanya, padahal dia adalah awal. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian konteks hadis, al-qabr, bahwasanya kubur itu al-qabr, kalau disebut al-qabr itu alam lain, bukan sekedar kuburan. Al-qabr yaitu alam kubur, barzakh yaitu antara alam dunia dan sebelum seorang masuk ke dalam surga. Kata disebutkan dalam hadis tersebut adalah awal manazil akhirah, adalah awal daripada jenjang-jenjang negeri akhirat. Disitulah seorang memulai kehidupan yang sebenarnya, menuai dari hasil perbuatannya. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, kalau jelek maka dia akan mendapatkan kejelekan. Tidak ada istilah berhenti setelah kematian. Tidak ada istilah berhenti, apalagi bagi orang-orang yang bejat. Oleh sebab itulah ketika Nabi SAW melewati dua pekuburan, pekuburan yang pertama Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan mustarih, orang ini istirahat. Nabi kemudian melewati pekuburan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan mustarahmin, orang beristirahat darinya. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, ini kamu katakan dia beristirahat, yang satunya orang beristirahat darinya. Maka Nabi SAW menjawab, ammal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, jika dia meninggal, maka kata Nabi SAW, yes, maka dia yastarih min nasabid dunya, dia beristirahat dari keletihan dunia. Dunia ini meletihkan ikhwah. Antum mau cari dunia lebih letih lagi. Untuk pencari akhirat saja meletihkan, apalagi ditambah antum terlalu sibuk dengan perkara dunia. Letih sekali, cari ini, cari untung, cari ini, ujung-ujungnya ditinggal. Beristirahat dia dari minasabid dunia, dari keletihan dunia. Adapun seorang hamba yang fajir, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar waddawab. Orang-orang yang beristirahat darinya, para hamba, pohon-pohonan, bahkan negeri-negeri, binatang-binatang ternak semuanya beristirahat darinya. Ketika dia masih ada, ya orang tidak bisa beristirahat. Mau tidur, datang pembalak liar. Tidak bisa tenang. Ya. Pohon-pohon tumbang gara-gara dia. Tidak bisa tenang. Ya. Maka kematian itu menjadi, kalau begini modelnya, menjadi awal kesengsaraan bagi dirinya. Menjadi awal kesengsaraan bagi dirinya. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya pada kematian ada kengerian, namun datangnya saja kematian itu sudah merupakan kengerian. Seandainya tidak ada perkara-perkara yang mengerikan yang lainnya di dalamnya. Karena apa? Kematian itu datang bagtah, dengan tiba-tiba. Dia datang dalam kondisi kita tidak mengetahuinya. Dia datang dalam kondisi kita tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Dia datang dalam kondisi tidak bisa ditawar-tawar. Dia datang dalam kondisi kita belum punya persiapan. Dia datang dalam kondisi kita tidak tahu apa-apa. Datang. Ini sudah merupakan kengerian yang luar biasa. Fa'idha ja'ajaluhum. Jika telah datang ajalnya, fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka tidak ada yang bisa mengakhirkannya dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengkedepankannya. Maka seandainya kematian, seandainya pada kematian tidak ada perkara yang mengerikan kecuali dia datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa khabar, tanpa undangan, tanpa apa namanya, tanpa utusan, tanpa surat, tanpa apa, itu sudah merupakan kengerian yang luar biasa bagi seorang. Kengerian yang luar biasa bagi seorang. Makanya Nabi ingatkan dengan kengerian ini, idza qumta ila shalah fa shalli shalatan muwaddi', kalau kamu salat, salat bagaikan orang yang sudah mau pergi meninggalkan dunia ini. Habis salat meninggal, habis salam meninggal. Coba bayangkan bagaimana kalau kita habis sholat langsung meninggal. Persiapan. Dan ini bukan hanya pada sholat, kata para ulama. Nabi SAW mencontohkan sholat itu maksudnya untuk seluruh ibadah. Dalam artian kita bersemangat dalam segala perkara ibadah. Semangat itu muncul karena kita khawatirkan jangan sampai ini adalah akhir daripada amalan yang kita lakukan. Coba kalau kita sedekah contoh. Lihat masjid, oh ya masjid ini kasihan, dindingnya saja belum ada. Nanti saya sedekah deh. Nanti. Tapi kalau orang ingat kematian, dia anggap bahwasanya sedekah saya ini adalah sedekah yang terakhir. Gak tahu besoknya bisa sedekah lagi atau tidak, dia tidak akan pernah menunda. Ini contoh. Dalam perkara sedekah, dalam perkara sholat, dalam perkara-perkara yang lainnya, amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka dia adalah perkara yang betul-betul memberikan dorongan pada seorang ketika seorang mengingat kematian yang dia tidak tahu kapan datangnya. Ingat betapa banyak orang yang dia lari dari kematian, menjauh dari negerinya. Di kampungnya banyak gempa, dia lari pergi ke tempat lain, menghindari, menjauh dari kematian. Ternyata justru dia mendatangi kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, dia yang akan mendatangi kalian. Bukan kita mendatangi, dia yang akan mendatangi kalian. Kemanapun dia, kemanapun kita, maka dia tetap akan bertamu kepada kita. Tidak perlu pakai Google Maps, tidak perlu. Dia akan terus mengintai kita. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Walaupun tumpi burujin musayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat. Betapa banyak orang yang menginginkan, berkhayal besok ingin beramal, ikhwah. Besok saya mau beramal, besok saya mau sedekah, saya besok mau berdonasi. Ternyata dia dapati hari esoknya adalah hari penyesalan bagi dirinya. Hatta idza ja'ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. ظاهرها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Betapa banyaknya perkara yang seperti ini. Betapa banyaknya perkara yang setiap orang berkhayal, berkeinginan, ingin esok dia beramal, beramal, beramal. Ternyata keesokan harinya dia mendapati penyesalan yang dia alami. Hingga jika telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'un, kalimat penyesalan. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Semoga saja aku masih bisa untuk beramal salih dengan apa yang aku telah tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya dia adalah ucapan, hanya sekadar ucapan yang dia ucapkan saja, diucapkan oleh orang yang baru meninggal ini. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya sudah ada barzakh, pembatas, tidak mungkin bisa kembali lagi. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dia dibangkitkan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seorang sahabat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris persegi empat kepada kami. Nabi menggaris kotak persegi empat. Summa khotot, summa khotton fi wasatihi. Kemudian Nabi SAW menggaris satu garis lurus di tengahnya. Mustatilan, panjang, kharijan min, sampai keluar darinya. Summa khotot. Kemudian Nabi SAW menggaris garis-garis yang sangat banyak sekali. Alladhi janibi fil wasat, dari sebelah ya, pinggiran di bagian dalam kotak tersebut, garis-garis yang sangat banyak. Summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, hadzal insan, inilah manusia. Inilah manusia, kotak ini manusia. Di sini dia dilahirkan. Wa hadza ajaluhu, sedangkan ini adalah ajalnya. Wa hadzal ladzi kharijun min, sedangkan ini yang keluar panjang sampai sini, panjang sekali. Amaluhu, keinginannya, angan-angannya, cita-citanya, bayangan-bayangannya, aku ingin jadi ini, aku ingin jadi ini, aku ingin beramal ini, aku ingin bersedekah, aku ingin sholat, aku ingin ini, aku ingin ini, panjang sekali, sedangkan ajal telah memisahkannya. Wahadihi a'raq, sedangkan ini adalah ujian-ujian. Tidak ada orang yang lepas dari ujian. Jangan cengeng jadi orang. Setiap manusia pasti mendapati ujian demi ujian, rintangan demi rintangan. Bahkan semakin kuat imannya, semakin kuat pula ujian yang harusnya dia rasakan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tummal amsal fa'amsal. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Betapa banyak orang yang berkeinginan dan angan-angannya sangat panjang sekali, tapi ternyata dia tidak mendapatinya kecuali kematian sudah mendapatinya. Betapa banyak orang yang ingin bertaubat, ikhwah. Bertaubat. Saya yakin semua orang yang bermaksiat juga ingin bertaubat. Tapi besok, tapi lusa, tapi bulan depan, tapi nanti kalau dia di atas umur 40 tahun. Namun kematian telah memisahkan antara dia dan antara taubat. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut belum, nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Betapa banyak orang yang menginginkan, ingin baik, ingin lebih baik, ingin lebih ini dan lebih ini, ternyata sakaratul maut telah mendahuluinya. Wajat sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut. Kita akan jelaskan makna sakaratul maut pada tempatnya. Telah datang sakaratul maut, pembukaan-pembukaan kematian. Rasa sakit yang dirasakan ketika kematian. Dzalika ma kunta min mubta'id, itulah perkara yang kalian selalu lari dan menghindar darinya. Ternyata datang pula, betapa banyak manusia yang mereka berangan-angan ingin beramal dengan amal yang banyak-banyak lebih daripada hari ini. Ternyata besoknya dia sudah menuai dari apa yang dia amalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, pasti, tidak boleh tidak. Dan sesungguhnya akan dipenuhkan amalan-amalan kalian, pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dia dibebaskan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam sorga, maka telah beruntung. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Wa ma nadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan diamalkan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa juga tidak mengetahui di negeri mana dia akan meninggal. Apakah di negeri tempat kelahirannya, atau di negeri tempat dia bersafar, atau di mana saja, seorang tidak akan bisa untuk mengetahuinya. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, langsung bisa menangkap maksud apa yang diinginkan Nabi SAW. Nabi SAW mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang singgah dalam perjalanan. Maka Abdullah bin Umar langsung faham apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bersegera, bersegera, jangan menunda dan jangan menunda. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhirul sabah wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Wa khudh min sihatika lima radhi wa min hayatika limautik." Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Maka manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian kepadamu." Ayuhal ikhwah, dari perkara-perkara yang telah kita sebutkan sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana seorang harusnya takut terhadap kematian, mengkhawatirkan dirinya. Datangnya dengan tiba-tiba sudah merupakan kengerian yang luar biasa. Apalagi ternyata di dalam kematian ada perkara-perkara. Di antara perkara, ketika seorang didatangi kepada yang kematian, maka dia didatangi dengan muqaddimah, berbagai pendahuluan. Pendahuluan tersebut disesuaikan dengan kondisi seorang muslim. Ada kondisi, ada pendahuluan yang betul-betul menyakitkan, menyiksa, mengerikan dan seterusnya. Ada kondisi yang sebenarnya pendahuluan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tapi ternyata demikianlah kematian, tetap dan tetap sangat menyakitkan. Bagaimana lagi kalau ternyata pendahuluannya sudah pendahuluan yang menyakitkan dan membuat derita yang luar biasa. Ayuhal ikhwah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Yang pertama, kondisi orang beriman. Yang kedua, kondisi orang yang jauh dari keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal ila al-akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika dia telah berada di keterputusan dunia, sudah mau meninggal, dan dia telah berhadapan dengan negeri akhirat, ini masa-masa kritis, ini masa-masa seorang menjelang kematiannya, ini masa-masa dia menghadapi kengerian. idza kana fi qita'i minad dunya wa iqbali 'anil akhirati ila al-akhirah, jika dia dalam kondisi keterputusan dari dunia dan menghadap ke negeri akhirat. Antum bisa bayangkan betapa lama ruh menempel di jasadnya antum, betapa melekatnya dia, betapa kuatnya dia, betapa terus menerusnya dia. Antum bisa bayangkan ketika mau dilepas. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika dia mau tercabut dari tempat yang dia sudah lama, yang dia sudah melekat. La ilaha illallah. Maka dibutuhkan berbagai hal yang bisa menenangkan dan paling tidak meringankan kondisi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Nazala ilaihi malaikah, akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Malaikah jamak dari malakun, jamak dari malaikat. Banyak malaikat yang datang. Saya tanya, "Wah, malaikat apa ini?" Dia mau meninggal. Turun malaikat-malaikat minas sama dari langit. Malaikat apa ini? Malaikat apa ini? Malaikat apa ya, Fuh? Malaikat pencabut nyawa bukan? Hah? Malaikat pencabut nyawa atau bukan? Bukan. Karena malaikat pencabut nyawa itu satu. Berarti ini ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Minas sama dari langit, karena Allah yang mengutusnya tinggi di atas langit. Bidul wujuh, wajahnya betul-betul putih bersinar. Lihat ya, kabar gembira. Orang beriman diberikan kabar gembira. Dengan kabar gembira ini modal yang luar biasa bagi dirinya untuk mudah di dalam menghadapi kematiannya, walaupun sebagaimana kita akan jelaskan itu pun dengan penuh derita. Paling tidak untuk memudahkan dia untuk bergembira, memudahkan dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dalam bentuk amalan hati dan lisan kalau masih mampu, karena amalan perbuatan sudah tidak bisa lagi, kondisi sudah kritis. Datang kepadanya malaikat-malaikat, ka'anna wujuhuhum syams, seakan-akan wajah mereka adalah wajah, seakan-akan wajah mereka bagaikan matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka sudah bawa kain kafan dari kain kafan yang berasal dari sorga. Subhanallah. Gembira tidak? Bahagia tidak? Orang beriman disambut oleh malaikat-malaikat yang mereka langsung bawakan kain kafan dari sorga. Wa hunutun min hunutil jannah, dan mereka sudah membawa minyak wangi dari wewangian-wewangian yang berasal dari sorga. Subhanallah. Orang beriman dibeginikan modelnya, tapi ternyata proses tercabutnya pun masih mengerikan. Hatta yajlisu minhum maddal basar, hingga mereka pun duduk, saling duduk sejauh mata memandang, banyaknya mereka. Tsumma yaji'ul malakul maut, kemudian datanglah malakul maut untuk mencabut nyawa orang ini. Hatta yajlis, hingga malakul maut duduk inda ra'si, di sisi kepalanya. Malakul maut siap-siap untuk mencabut nyawanya. Ingat ya, malakul maut datang dalam kondisi duduk di kepalanya. Kenapa? Karena ruh itu dicabut dari bawah ke atas. Malaikat yang mencabutnya dari atas. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruh idza qubidat tab'athul basar." Tab'athul basar. Sesungguhnya ruh jika dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Makanya tidak benar orang yang mengatakan kalau ada orang yang meninggal dan matanya ke atas, berarti itu su'ul khatimah, tanda-tanda meninggal yang jelek. Salah. Bahkan banyak para sahabat pun meninggal matanya ke atas, karena memang dicabutnya dari atas dan pandangan mengikutinya, tidak mungkin ke bawah. Innar ruh idza qubidat tabathul basar, sesungguhnya roh jika dicabut maka akan diikuti oleh pandangan. Maka dia duduk di sisi kepalanya sambil mengucapkan fayakul, dia mengatakan ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Di dalam ayat disebut apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang tenteram, jiwa yang penuh dengan kesalehan, jiwa yang penuh dengan kebaikan, jiwa yang penuh dengan ketenteraman, kebahagiaan, kegembiraan. Irji'i ila maghfirati minallah waribuan, kembalilah ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah menuju kepada pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju kepada keridhaan darinya. Dicabut, dicabut oleh malakul maut. Ketika dicabut maka patakhruj, dia pun keluar, ruh ini keluar, tasil, mengalir. Kama tasil qatarah min fis sama' fi man fis saqa', sebagaimana mengalirnya, sebagaimana mengalirnya air dari cerek. Perhatikan, lihat, mudah sekali tapi terpisah antara ruh dengan jasad. Bagaimana kita bayangkan pedihnya, sakitnya, deritanya. Itu sudah pencabutan nyawa yang paling indah, itu sudah pencabutan nyawa yang paling enak. Ternyata di dalamnya terdapat sakarat, kesakitan yang sangat menyakitkan. Wajaat sakaratul maut bilhaq, telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling salih, orang yang paling baik, orang yang paling utama, tapi ternyata beliau pun mengatakan la ilaha illallah innalil mauti lasakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya pada kematian ada rasa sakit yang sangat menyakitkan. Coba ikhwah, para ulama menyebutkan karena dia adalah ujian terakhir bagi manusia. Dia akan merasakan sakit supaya dengan sakitnya tersebut apakah dia masih mampu berada di atas keimanan, masih kuat berada di atas kejujuran, masih hebat berada di atas keyakinan yang kokoh, di atas keislaman. Kalau di dunia saja dia cengeng, baru kena musibah banjir yang bawakan adalah orang-orang pemilik Injil, dia lepaskan agamanya, bagaimana lagi ketika dia merasakan sakit yang lebih menyakitkan dari itu. La ilaha illallah. Kita lanjut dulu, lanjut panjang sampai dia dibawa, dicabut ruhnya, dibawa ke langit, diturunkan. Tapi ini proses, bukan ya, hadisnya 2 lembar ya. Ini bukan letak pembahasan kita. Kita sampai tercabutnya ruh. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kelompok yang kedua, orang yang kedua. Wa innal 'abdal kafir, sungguhnya orang yang kafir. Bayangkan ya, belum tercabut saja sudah luar biasa, disakiti duluan. Ya. Idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin ila al-akhirah, jika dia telah dia telah terpisah dari kehidupan dunia dan dia telah menghadap kepada kehidupan akhirat yang sebenarnya, dia telah berada di depan pintu negeri akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaika, maka turun pula kepadanya malaikat-malaikat sudul wujuh, yang wajahnya hitam-hitam mengerikan. Ya, coba bayangkan, antum bisa bayangkan betapa mengerikannya wajah malaikat yang hitam, apalagi orang Indonesia penakut sama pocong yang putih, ya takut, apalagi yang mengerikan. Datang kepadanya malaikat yang seperti itu, ma'humul masu, membawa pakaian-pakaian kotor. Fayajlisuna minhu maddal basar, duduk di sekelilingnya sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang kepadanya malakul maut untuk mencabut nyawanya. Summa yaji'u hatta yajlisu 'inda ra'si, hingga dia duduk di samping kepalanya. Fayaqul, dan mengatakan, ayya tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang jelek. Dengan sebutan ini saja, dengan sebutan ini saja ikhwah, dia sudah mengetahui betapa dirinya adalah orang yang paling merugi, orang yang paling sengsara. Bayangkan, orang beriman saja, dalam kondisi orang beriman itu keinginannya ketika dalam kondisi yang tadi diberikan kabar gembira, keinginan berjumpa Allah itu sangat kuat, tetap merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimana orang kafir yang dia tidak mau terpisah dari jasadnya, dia melawan dirinya, tidak mau terpisah dengan jasadnya, tapi dipaksa, dan keluar juga dalam keadaan meronta, berteriak, terpisah dalam keadaan hancur tulang-tulangnya. Dia sudah di alam lain, kita tidak bisa lihat. Ayya tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, jiwa yang busuk, jiwa yang jelek. Ukhruji ila sakati minallahi wa ghadab, dikatakan lagi kepadanya, keluarlah engkau untuk menuju kepada kemurkaan Allah, laknat Allah, kemarahan Allah, kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Fatufarraq, maka terpecah-pecah, terpisah-pisah, fi jasadihi, dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'us sufud minas sufil mablul, maka dia terpecah-pecah, tercabik-cabik, sebagaimana tercabik-cabiknya ketika seorang mengambil paku atau yang bercabang, kemudian ditaruh di gulungan wall, dicabut. Bagaimana itu? Hancur lebur. Kemudian dia pun dibawa ke langit. Cerita dibawa ke langitnya, nanti pembahasan yang lain lagi. Dia dibawa ke langit, ditolak, kemudian dilempar, kemudian di ini. Kemudian Allah SWT pastikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum, dan seterusnya dari cerita yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu kondisi muqaddimah, baru muqaddimah. Muqaddimah pencabutan nyawa bagi orang yang beriman dan orang kafir. Sudah diberikan kabar gembira. Coba antum, muqaddimah ini penting ya. Coba mau masuk ke suatu daerah biasa-biasa, tidak ada masalah masuk ke daerah. Tapi sebelumnya diberikan muqaddimah, pendahuluan, informasi. Kalau kamu nanti di sana, pergilah kamu ke sana, kamu akan disiksa di sana, kamu akan mendapatkan kemurkaan di sana, kamu akan mendapatkan bencana di sana, kamu akan mendapatkan mengerikan sekali. Ya. Itu sudah awal dari siksaan sebelum dia masuk ke kampung sana. Karena siksaan itu ada dalam bentuk siksaan badan dan ada dalam bentuk siksaan ucapan. Sekarang dia sudah diberikan siksaan dalam bentuk ucapan. Ya. Di neraka juga seperti itu. Di neraka ada dua bentuk siksaan. Yang pertama siksaan seorang dibakar, dihanguskan, dicabik-cabik, disiksa, dan seterusnya. Ya. Tapi ada siksaan yang lain. Kata para ulama, siksaan ini lebih membuat siksaan badannya jauh lebih pedih daripada sebelumnya. Siksaan apa ini? Siksaan dalam bentuk ucapan. Ketika mereka minta tolong kepada Allah, kemudian Allah justru mengatakan apa? Rasakanlah oleh kalian. Ketika Allah mengatakan kepada mereka, fama asbarahum 'alan nar, justru mereka diolok-olok, tambah tersiksa mereka. Oh, betapa sabarnya mereka di dalam neraka. Ya. Siksaan yang luar biasa. Ketika mereka mau keluar, dimasukkan lagi, keluar, dimasukkan lagi ke neraka. Kemudian ditambah dengan siksaan dalam bentuk ucapan. Zuku, rasakan saja kalian. Ya. Dalam ayat yang lain, Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian rasakan saja, enggak usah ngomong-ngomong lagi, enggak usah bicara lagi di neraka. Semakin menambah sesaat kepedihan yang mereka lakukan. Allahul musta'an. Ini kondisi awal. Kemudian kondisi ketika seorang merasakan kematian. Ada yang mukaddimah tadi, datang malaikat-malaikat itu mukaddimah. Sekarang bagaimana rasanya kematian itu sendiri? Perkara yang sangat mengerikan, sehingga dengan mengetahui perkara ini, seorang tidak akan bermudah-mudahan bergampangan mengatakan nanti saya ucapkan la ilaha illallah kalau mau meninggal. Karena Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, nanti saya terakhir ucapkan la ilallah. Tidak semudah yang dia bayangkan. Kondisi di waktu itu betul kondisi yang sangat kritis. Kondisi seorang betul-betul sesuai dengan amalannya. Kondisi seorang yang sangat mengerikan sekali. Bayangkan rasa sakit yang dia rasakan luar biasa. Disebutkan dalam hadis Aisyah, kita kalau mau tahu rasa sakit, kengerian pada peristiwa sakaratul maut, kita cari contoh manusia yang paling beriman saja begitu, bagaimana yang lainnya? Siapa manusia yang paling beriman? Nabi SAW. Manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, tapi ternyata juga merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimana lagi yang lainnya? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sakit. Ya, sebelumnya sebelum kita baca hadis ini kan Nabi sakit kan? Sakitnya Nabi karena apa? Ikhwah, diracuni oleh seorang Yahudi pengaruhnya. Ya. Kemudian Nabi SAW jatuh sakit. Kemudian Nabi SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah, istri beliau tercinta. Ya. Yang ketika Nabi SAW ditanya, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW menjawab Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Ini menunjukkan bahwasanya fikih bagi yang punya istri 2-3. Namanya kecintaan itu pasti ada yang dilebihkan, tapi jangan dari sisi keadilan. Dari sisi keadilan perbuatan sikap terhadap mereka, pembagian harus tetap adil. Dari sisi kecintaan, maka Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi SAW pun tidak akan mampu. Walau harastum, walaupun kau bersemangat bagaimana untuk menyamakan cinta, tidak bisa. Aisyah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, maka beliau minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pun sakit semakin parah, akhirnya sampai beliau pun ke masjid dipapah, kemudian sampai beliau pun tidak bisa ke masjid. Kemudian Nabi SAW menyuruh manusia untuk agar diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ini masih bisa berbicara Nabi. Masih bisa berbicara. Yang ujung-ujung ketika Nabi hendak meninggal, Nabi tidak bisa berbicara apa-apa. Suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajul raqib. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Bakar itu seorang yang lembek, lemah. Idza qara al-ayah bakat, jika dia membaca ayat maka dia pun menangis. Maka Rasulullah SAW kembali mengatakan, muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar ya untuk mengimami manusia. Kemudian Nabi SAW pun mengucapkan hingga 3 kali dan akhirnya Abu Bakar pun mengimami manusia. Kemudian kondisi beliau pun semakin parah. Beliau masih dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW pun nampak sangat berat sekali yang beliau alami. Sampai beliau pun mengambil air, memasukkan faja'ala yadkhilu yadayhi fil ma, masukkan airnya, tangannya ke air. Kemudian fayamsahu bihima wajahah, beliau usapkan ke wajahnya. Tidak lama beliau begitu lagi karena derita yang beliau rasakan. Kemudian beliau SAW mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya pada kematian betul-betul terasa ada rasa sakit yang sangat menyakitkan. Nabi SAW merasakan. Manusia yang paling mulia, Nabi SAW merasakan, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya pada kematian ada rasa sakit yang sangat menyakitkan. Kemudian ketika rasa sakit itu semakin berat, Nabi SAW tidak bisa berucap, tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Sampai Fatimah radhiyallahu ta'ala melihat kondisi bapaknya yang sangat menyedihkan dan mengatakan, wahai bapakku, wahai bapakku, betapa penderitaan yang kau rasakan. Lihatlah ikhwan, Rasulullah SAW sampai dilihat dari wajah beliau, anaknya sendiri bisa menilai betapa sakitnya yang namanya kematian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Laisa di abikal karb adal yaum. Dengan suara yang pelan, dengan suara yang sangat pelan, bahkan diriwayatkan Fatimah mendekatkan telinganya ke mulut Nabi SAW. Nabi mengucapkan, Laisa di abikal karb adal yaum. Tidak ada lagi penderitaan yang akan dirasakan bapakmu wahai Fatimah setelah hari ini. Itu menunjukkan akan adanya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tidak mendapati lagi suara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendapati suara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena penderitaan yang semakin parah. Kesakitan yang semakin parah yang dilakukan yang didapati oleh Nabi SAW. Akhirnya Fatimah radhiyallahu ta'ala semakin mendekatkan telinganya di mulut Nabi SAW dan melihat bagaimana Nabi SAW menggerakkan jarinya ke atas, dan Nabi SAW mengatakan, ila rafi ila ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ila rafiqil a'la." Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan bahwasanya seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan, apakah engkau masih mau bersama keluargamu atau lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya dan terdengar, "Ila rafiqil a'la." Justru beliau SAW memilih ila rafiqil a'la untuk menuju pada rafiqil a'la, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut, yang maha bijaksana, yang maha tinggi. Maka setelah itu Nabi SAW pun meninggal wafat. Tidak ada kesedihan kaum muslimin melebihi kesedihan meninggalnya Nabi SAW. Karena dengan meninggalnya Nabi SAW telah terputus wahyu. Bahkan pada hari itu para sahabat seluruhnya tidak ada yang bersuara kecuali hanya tangisan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dan mengumumkan, bahwasanya siapa yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal, maka aku akan memenggal lehernya. Tidak ada yang bisa menghalangi kemarahan Umar, kebengisan Umar pada waktu itu, karena betul-betul kematian Nabi SAW adalah perkara yang menghentak kondisi kaum muslimin. Namun Abu Bakar, lagi-lagi beliau adalah orang yang lembut hatinya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada kaum muslimin dan berani untuk menghadapi Umar dengan mengatakan, "Man kana ya'budullah, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah huwa hayy la yamut." Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak mati. "Wa man kana ya'budu Muhammadan," barang siapa yang menyembah Muhammad, "fa inna Muhammadan qad mat," maka sungguh Muhammad telah meninggal. Kemudian beliau membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a," barang siapa dan tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul, "qad khalat min qablihi rusul," telah lewat rasul-rasul sebelumnya, "afa in mata aw qutila," apakah jika dia telah meninggal atau telah terbunuh, "in qalabtum ala aqabikum," kalian berbalik ke belakang kalian, "wa may yanqalib ala aqibaihi," siapa yang berbalik dari punggungnya, "falan yadurra Allah syai'a," maka tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW mengalami kematian, derita yang beliau alami, sakit yang beliau alami, sampai orang yang melihatnya, dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal kadang dilihat bagaimana kondisi oleh orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi SAW meninggal dalam kondisi demikian, beliau merasakan sakit sebelumnya, yang beliau mengatakan, "Laisa li abikal karba dal yaum," tidak ada lagi rasa sakit yang dirasakan oleh bapakmu setelah ini. Kemudian beliau pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita ceritakan ini adalah khabar, berita. Maksudnya apa? Maksudnya ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal khabar kal muayyanah," berita itu tidak seperti kenyataannya. Sehebat apapun pembawa berita, sehebat apapun pembawa berita, Nabi SAW kita kabarkan begini, deritanya, sakitnya, luar biasanya, ngerinya seperti ini, bagaimana posisi meninggalnya seorang yang beriman, begini, begini, begini, bagaimana posisi meninggalnya seorang yang fajir, begini, begini, tapi tetap laisal khabar kal muayyanah, berita tidak sama dengan kenyataan, kenyataannya jauh lebih daripada itu. Kalau kita merasakan bagaimana kita bisa menangis, kita bisa bersedih, kita bisa takut, kita khawatir, kita bisa ketakutan yang luar biasa ketika melihat bagaimana Nabi saja merasakan kesakitan yang luar biasa seperti itu ketika meninggal. Itu baru khabar, itu baru berita, itu belum kenyataan yang kita rasakan. Kenyataan yang akan kita rasakan jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menderita, dan jauh lebih menggoncangkan jiwa-jiwa kita. Apa kita siap ikhwah? Siap tidak siap, malakul maut tidak akan pernah memberikan khabar kapan dia akan datang. Siap atau tidak siap, maka Allah Subhanahu wa taala tetap wanti-wanti kita, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun," jangan kalian mati, padahal mati bukan kita yang ngatur. Kata para ulama, terus meneruslah dalam kondisi keadaan keislaman yang benar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menafsirkan kalimat sakaratul maut, sakitnya kematian itu, dengan makna syiddatuhu wa ghalbatuhu, dengan dahsyatnya dan mengalahkannya. Tidak ada sakit yang lebih mengalahkan. daripada sakitnya ketika seorang dicabut rohnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, jika sakaratul maut ini menimpa para nabi dan rasul, sakit yang seperti ini luar biasa, dan demikian pula wali-wali Allah dan orang-orang yang bertakwa, apalagi kita. Apalagi kita. Berkata Ibn Abi Atau, berkata seorang sahabat Syaddad Ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kita terjemahkan langsung, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat bagi orang yang beriman sekalipun. Kematian lebih menyakitkan daripada potongan gergaji. Kematian lebih menyakitkan daripada sayatan-sayatan gunting dan silet. Dan panasnya kematian lebih panas daripada air mendidih yang mendidih di bejana. Kata beliau, seandainya ada mayat, kata Syaddad Ibn Aus, seandainya ada orang yang meninggal kemudian dibangkitkan untuk menceritakan kepada penduduk dunia tentang bagaimana sakitnya kematian, niscaya penduduk dunia tidak akan ada yang nyaman hidupnya dan tidak akan ada yang nyenyak hidupnya. Begitu mengerikannya kematian di mata para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Para ulama menafsirkannya sakaratul maut dengan kedahsyatannya, mengalahkannya daripada sakit yang lainnya. Dan kedahsyatan ini kadang terlihat, terlihat nampak bagi orang-orang yang melihat di sekitarnya. Makanya disebut dalam Al-Quran, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan seandainya engkau melihat tatkala orang-orang zalim itu berada di kondisi kesakitan-kesakitan kematian mereka. Luar biasa. Seandainya engkau tahu. Artinya ada yang terlihat, ada yang kadang tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, dan kematian itu lebih mengerikan lagi ketika dia datang dalam kondisi mencekam demikian dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk berbuat apa-apa. Semua orang hadir, keluarga-keluarga kita. Namun tidak ada yang bisa untuk berbuat apapun. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina seandainya ketika mereka, dan jika nyawa telah berada di tenggorokan, nyawa telah berada di tenggorokan, karena nyawa itu tercabutnya dari mana tadi? Dari bawah ke atas, dari kaki ke atas, di tenggorokan sudah akhirnya, setelah itu sudah layang nyawanya. Ketika itu nyawa sudah berada di tenggorokan, wa antum hina idzin tandurun, kalian semuanya pada waktu itu menyaksikan. Orang-orang menyaksikan bagaimana saudaranya, kakeknya, ibunya, keluarganya, saudaranya, pamannya, dan seterusnya dalam kondisi sakaratul maut, terengah-engah, kesusahan, kesulitan, kesakitan yang luar biasa. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, cuma kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghayra madinin, seandainya kalian menganggap tidak diberikan kekuasaan kepada Allah, kalian memiliki kekuasaan, seandainya kalian menganggap diri kalian punya kekuasaan, tarji'unaha, coba kembalikan, kembalikan orang yang mau meninggal, kembalikan nyawanya, padahal masih sampai tenggorokan. Bayangkan, ini ayat betul-betul hebat, luar biasa. Allah tantang kita, tarji'unaha, kembalikan roh itu, in kuntum shadiqi, kalau kalian benar, kalau kalian punya kekuatan. Dari sisi apa kehebatan ini? Bayangkan, ruh belum terlepas dari jasad, masih sampai tenggorokan, masih ada. Kenapa kamu tidak bisa kembalikan? Menunjukkan manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia tidak memiliki apa-apa. Di ayat yang lain, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idin al-masaq fala saddaq wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatil hulqum, jika nyawa telah berada di tenggorokan. Idza balaghatit taraqi, jika nyawa telah berada di kerongkongan. Wa qila man raq, akan dikatakan kepadanya, man raq, siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa menyembuhkan. Para ulama mengatakan konteks ayat dengan kalimat raq, ruqyah, karena ruqyah itu adalah pengobatan yang paling terhebat, akhir pengobatan ketika pengobatan yang lainnya tidak bisa tidak bisa menyembuhkan. Ujung-ujungnya ruqyah. Ini di dalam Islam ruqyah itu pengobatan yang paling hebat. Beda kalau kayak paham orang Indonesia, ruqyah hanya untuk jin saja. Beda. Salah. Para sahabat tersengat kala jengking, diruqyah pakai Al-Fatihah, sembuh. Tidak ada yang mengalahkan ruqyah kehebatan dalam penyembuhan. Ya. Obat apapun tidak ada yang bisa. Ini pun tidak bisa, itu dan tidak bisa, operasi tidak bisa. Dalam kondisi sudah ditenggorokan nyawa, tinggal pengobatan yang lain Allah tawarkan. Bisa enggak? Wa qila man raqa, dikatakan kepadanya, siapa yang bisa meruqyah? Orang yang sudah ditenggorokan nyawanya dalam kondisi wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin sekali dengan keyakinan yang sangat bahwasanya hanya akan ada perpisahan di hadapannya. Wal taffatis saqu bis-saq, ketika betis yang satu telah terpaut dengan betis yang lainnya. Ini salah satu ciri-ciri orang pasti meninggal. Karena kalau betis sudah bertaut dengan betis yang lainnya, berarti sudah tidak ada nyawa di situ. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di juga menjelaskan bahwasanya dimaksud bertautnya betis satu dengan betis yang lainnya sudah menunjukkan kesengsaraan sudah terkumpul sampai puncaknya sudah. Ini yang paling dahsyatnya, sakit yang dirasakan tuh. Ya. Sudah menjadi satu terkumpul. Urusan menjadi sangat berbahaya. Urusan semakin sulit. Coba bayangkan, mana tadi orang-orang yang mengatakan saya nanti mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur? Mana? Kondisi sudah betul-betul sangat berbahaya. Luar biasa. Wal taffatis saqu bis-saq, kaki satu dengan kaki yang lainnya sudah bertaut, betis yang satu dengan betis yang lainnya sudah bertaut, ila rabbika yauma idinil masaq, hanya kepada Rabb-nya mereka akan dihalau, mereka akan digiring, mereka akan dibawa, mereka akan diseret, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saddaq wala shalla, dalam kondisi itu tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, yang ada hanyalah kedustaan, keberpalingan. Orang dalam kondisi seperti ini sakit biasanya, Pak, yang terucap kalimat-kalimat ya yang menunjukkan keluhan, kesakitan dan seterusnya. Makanya di antara fikih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Ahkam Janaiz, di antara bid'ah seorang itu terlalu sering mengulang-ulang talqin la ilaha illallah kepada si mayit. Cukup ucapkan satu kali la ilaha illallah, tunggu dia berusaha sendiri, nanti agak lama kalau masih hidup ucapkan talqinkan lagi la ilaha illallah. Jangan terlalu sering, karena kondisi sangat berbahaya. kondisi sangat apa namanya sensitif sekali, akan mudah marah. Mengucapkan la ilaha illallah itu bukan perkara yang mudah, itu berat sekali, berat sekali, berat sekali. Sekarang orang yang mentauhidkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jengkel dia. Akhirnya karena jengkel akan muncul kemarahan, dia meninggal dalam kondisi dia marah. Siapa penyebabnya? Orang yang mentalkinkan. Makanya harus pandai juga miliki fikih dalam menghadapi orang yang meninggal atau orang yang hendak meninggal. Mereka dalam kondisi yang luar biasa mencekam, ya. Nah, ayuhal ikhwah, setelah menyebutkan ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata, Allah Azza wa Jalla mengingatkan hamba-hambanya dengan keadaan orang-orang yang tercabut nyawanya, bahwasanya ketika ruh telah sampai ke taraqi, taraqi tulang yang meliputi ujung leher, yaitu kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan yang ia rasakan semakin berat. Ia mencari segala sarana yang dia bisa anggap, yang dia anggap bisa menyembuhkan. Waqila man raqa, maka dikatakan kepadanya, siapa lagi yang bisa meruqyah. La ilaha illallah. Padahal ikhwah, padahal apa yang kita kisahkan ini, kematian Nabi alaihi salatu wassalam, kematian orang yang orang beriman itu diberikan kabar gembira sebelumnya, pengen sekali cepat ketemu Allah karena kabar gembira ya. Tapi ternyata tetap melewati fase demi fase kesakitan sakaratul maut. Orang yang beriman akan datang juga kabar gembira kepadanya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubashshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah diberikan kabar gembira dengan surga, sudah diberikan kabar gembira, jangan enggak boleh kamu khawatir, enggak boleh takut, tapi tetap. Lalu bagaimana lagi kondisi kita? Kondisi yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan pelanggaran dan pelanggaran. Wallahul musta'an. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara faidah adanya sakaratul maut, karena sakaratul maut ini ujian terakhir bagi seorang. Betul-betul dia diuji bagaimana batas keimanannya, kejujurannya. Diuji, inilah yang paling menyakitkan dan ini yang paling terakhir. Makanya diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad di akhir umurnya pernah didatangi syaitan, menyamar sebagai seorang atau syaitan yang datang kepada beliau dan mengaku bahwasanya dia adalah syaitan. Maka syaitan ini berkata kepada Imam Ahmad, ya Imam, dia puji-puji Imam Ahmad. Pada hari ini kan Imam Ahmad meninggal sudah. Saya mengaku, saya sudah kalah. Saya dan pasukanku sudah kalah. Maka Imam Ahmad berkata, tidak, kita masih berperang. Kamu belum kalah. Itu ya, detailnya para ulama. Kenapa? Karena kapan Imam Ahmad mengatakan, ya alhamdulillah saya mati dalam keadaan kamu kalah, muncul apa dalam hati? Ujub. Muncul apa dalam hati? Ria. Muncul apa dalam hati? Bangga diri. Yang ini semuanya adalah hal-hal yang bisa mencacati, bahkan menggugurkan amalan yang diamalkan selama hidupnya. Hati-hati ya kok, di akhir umur perkara yang sangat menentukan sekali. Perkara yang sangat menentukan baik tidaknya seorang, husnul khatimah, su'ul khatimah, perkara yang sangat menentukan sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwasanya innamal amal bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana akhir hidup kita? Apakah ditutup dengan kebaikan? Apakah ditutup dengan kejelekan? Nah, wallahul musta'an. Tapi saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tanya jawab ya. Sampai jam berapa ini? Sudah 11:30 ini. Jam berapa ini? Sampai jam 12. Tanya jawabnya sebelum atau setelah? Sebelum. Baik, fadal. Bagi yang ingin bertanya silakan melalui kertas. Baik. Ini ada hadiah kayaknya. Saya dulu bertanya ya. Iya. Pertanyaan. Ada berapakah malakul maut? Dan bagaimana dia bertugas mencabut nyawa banyak orang? Malakul maut satu atau berapa? Kalau satu kan, wah ada pertanyaan muncul yang lainnya. Kalau banyak kan, banyak satu. Wah, berarti sudah ini. Sekarang berapa dulu? Berapa? Dan kalau jawabannya satu, gimana cara cabutnya? Sepodol. Satu. Betul. Sudah pernah hitung? Pernah ketemu? Belum pernah ketemu? Belum. Tapi satu ya. Baik. Gimana cara mencabutnya? Satu di sini bersamaan meninggalnya dengan angin di Amerika. Ayo. Ayo. Wallahu a'lam. Ayo yang lain. Tafadhal. Kalau seperti mencabut listrik, nanti mati semua. Padahal dua aja tadi yang diinginkan, dua. Pas soal jalurnya. Kalau listrik berarti dia ada ininya, ada sumbernya. Tanpa kehadiran pun bisa. Antum sendirian, tek, semuanya mati. Ini malakul maut di sini di hadis disebutkan hadir di samping kepalanya. Gimana itu? Hadir di samping kepalanya, bukan pakai saklar. Apa namanya? Saklar ya. Nanti kalau saklar bisa salah sambung. Ayo. Ayo ikhwah, gampang sekali. Kalau pernah membahas pembahasan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian perkara-perkara ini. Ayo. Ya. Banyak rekan-rekannya, jadi diwakilkan yang sana kamu. Hah? Hah? Baik, alladzina tatawaffawna almalaika zalimi anfusihim. Ya, itu ayatnya. Baik. Ini dalil bahwasanya mereka banyak. Enggak, aku buat cuma satu. Ya. Ini banyak pakai permisalan semua ini. Baik, saya jawab ya. Saya jawab ya. Amrun ghaibi, perkara ghaib la majalli aqli fiha. Enggak ada tempat akal kita ke sana. Nu'min kama ja', kita beriman sebagaimana datangnya. Malaikat satu, kemudian dia bisa bertugas di mana saja. Bagaimana tidak ada bagaimana? Kita beriman. Ini urusan kita tidak bisa kalau kita di sini ini di sini itu manusia. Perkara lain banyak hal. Perkara lain itu intinya kekuatan asbat asbatna kita tetapkan ma asbat Allah wa rasuluh. Apa yang ditetapkan Allah dan Rasul? Dipahami? Itu sudah alam lain, alam ghaibi. Sekarang banyak kalau kita enggak punya kaidah ini, menyerahkan perkara-perkara yang seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Banyak hal yang rancu nanti. Allah di atas langit, Ar-Rahman alal arsy tawa, hah? Ya, Allah turun ke langit dunia. Coba bagaimana jawabannya? Allah mengatakan, kita tetapkan Allah terus-menerus. Namanya istiwa itu ala wartafa wastaqar, terus-menerus tinggi dan menetap terus-menerus di atas arsy-Nya. Allah yang menetapkan juga turun ke langit dunia. Ya sudah, kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Enggak usah pusing bagaimana ya turun ke langit dunia. Itu makhluk, antum akal enggak sampai sana. Ya. Nah, ini kita belajar dalam perkara-perkara ghaib, ikhwah, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukunya untuk saya. Baik. Fadhol pertanyaan. Apakah ada orang yang beriman tidak ada lagi ujiannya setelah sakaratul maut, seperti azab kubur atau singgah dulu di neraka baru di surga? Wah, mampir-mampir ini. Yang pertama, ikhwah, yang dimaksud tidak ada ujian lagi dalam artian ujian di dunia, dalam artian yang manusia diberikan ikhtiar, pilihan. Ya. Manusia yang diberikan pilihan. Manusia itu punya kehendak tidak? Punya. Iya. Allah punya kehendak, tapi kehendak manusia mengikut kepada kehendak Allah. Jangan berpemikiran seperti Jabariyah. Orang-orang Jabariyah mengatakan manusia itu majbur, terkontrol seperti robot di remote, kanan-kanan, kanan, kiri-kiri, kiri-kiri. Tidak seperti itu manusia. Manusia diberikan pilihan. Dari sisi ini, meninggal itu penutup semuanya. Sebelum dia meninggal masih bisa. Mau beriman, paman syaa minkum ayyastaqim, siapa yang mau beristiqomah istiqomah, siapa yang tidak istiqomah tidak istiqomah. Ya. Paman syaa falyu'min wa man falyakfur, paman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau dia beriman, siapa yang mau dia kafir. Setelah meninggal maka di situ namanya fitnatul kubur, fitnah kubur. Tapi jawabannya bukan lagi berdasarkan ikhtiar, tapi berdasarkan amalan di dunia. Ya kan? Makanya ada orang yang menjawab, ha ha ha la adri, sami tu nasi yaqulu syai'an faqultu. Ha ha, aku tidak tahu. Dulu aku mendengar manusia mengucapkannya, tapi aku mengucapkan juga ikut-ikutan selama di dunia. Padahal apa susahnya jawab jawaban man rabbuk, siapa Tuhan? Apa susahnya jawab Allah? Wan nabiyyu, apa siapa nabimu? Apa susahnya jawab Muhammad? Wa madinu, apa agamamu? Apa susahnya jawab din Islam, agama Islam? Tapi jawaban pada waktu itu sudah bukan bersesuaian dengan pilihan-pilihan lagi, tapi betul-betul berdasarkan apa? Amalan seorang hamba ketika dia di dunia. Nah, iya, di azab kubur, kemudian singgah dulu dan tidak. Hanya ada dua. Fariqun fil jannah ketika hari kiamat, yang ada hanya dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Hanya kelompok Mu'tazilah yang mengingkari ini. Kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang yang dia sama timbangannya, maka dia pimanzil menzilah bayi manzilatain. Ada di salah satu kedudukan di antara dua kedudukan. Jadi tidak di surga, tidak di neraka. Di mana dia? Nah, itulah dia, di tempat tersendiri katanya. Ini salah, kelompok sesat, ya. Baik. Kalau tidak di surga, yang di neraka. Nah, itu balasan bagi amalan hamba di selama dia di dunia. Jangan bermain-main dengan surga dan neraka. Ada orang yang bermain pakai akal-akalan lagi tadi. Pernah saya dengar begitu. Katanya, kamu kalau maksiat jangan asal-asalan sekalian maksiat sekalian. Daripada begitu masuk neraka kamu. Loh, kalau maksiat betul-betulan, nanti kamu kalau masukan, kalau apa maksiatnya sekalian banyak-banyak, itu kamu dilemparkan ke neraka, bisa kelewatan. Kelewatan ke surga. Pakai akal-akalan. Bukan begitu cara. Ya, Allah musta'an, istihza, bisa masuk istihza, bermain-main. Ada istilah kelewatan caranya. Sering terbetik sesuatu kejelekan di hati saya, di mana saya tidak bisa melawannya. Saya sendiri, tapi saya sendiri tidak melakukannya atau pun mengucapkannya. Apakah tetap berdosa? kalau dia tidak, saya tidak bisa melawannya, berarti ada usaha melawan. Yang seperti ini semua orang merasakannya dan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan dosa. Dan ini adalah kehebatan kebaikan, ya. Kebaikan itu man hamma bil hasanati falam yaqbalha. Siapa yang berkomitmen, semangat untuk melakukan kebaikan dan dia tidak mampu melakukan kebaikan itu, maka kata Allah hasanatan kamilah. Tetap Allah tuliskan satu kebaikan utuh. Wa man hamma bi sayyi'ah, siapa yang bertekad untuk melakukan kejelekan walam yaqbalha tapi tidak jadi mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan catatkan kejelekan baginya. Nah, apa hukum memandikan jenazah orang kafir? Tidak dimandikan. Mereka yang urus. Apa ada doa ketika ada yang meninggal? Doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirhu fi musibatihi wa akhlif lahu khaira. Dan doakan kebaikan, Allah yarhamu, Allah maghfirlah, dan seterusnya. Dan doa yang paling bagus adalah doa yang diajarkan Nabi SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu sabat fa innahul abisal. Mintakan ampun untuk saudara kalian dan mintakan kepada Allah agar dia dikokohkan dalam menjawab, karena dia saat ini akan sedang ditanya. Maka seorang itu mendoakan saudaranya dengan istighfar, permintaan ampun, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, Allahumma firlahum, dan seterusnya. Pun ditambah dengan doa-doa yang lainnya, warhamhum, dan seterusnya. Apakah ada syariat tentang wanita yang ziarah kubur? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, mutlak wanita yang berziarah kubur, karena hadis la'anallahu zawaratul kubur, zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang menziarahi kubur. Nah, namun sebagian ulama yang lainnya membolehkan sekali-kali. Yang pertama dengan lafaz umum fazuruha, dulu saya larang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahilah, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena dia mengingatkan kepada kematian. Dan para ulama mengatakan lafaz muzakkar di sini tidak harus sebagaimana konteks-konteks kaliannya, bisa untuk wanita juga. Kemudian juga yang diinginkan ilahnya, kenapa dibolehkan untuk berziarah kubur, karena mengingat kematian, dan wanita juga butuh dengan apa? Mengingat kematian. Adapun lafaz hadis zawaratil kubur, para wanita yang ziarah kubur, dengan lafaz mubalaghah zawara itu pakai wazan fa'al, menunjukkan keseringan, ya, menunjukkan keseringan. Maka yang terlarang di sini adalah wanita yang keseringan menziarah kubur. Dan juga para ulama menyebutkan sebab kenapa wanita kok dikhususkan, dibedakan dengan laki-laki, karena wanita itu lebih mudah untuk meratap, ya. Bukan lagi ingat matinya, tapi meratapi keluarganya. Nah, dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang diinginkan dengan ziarah kubur itu, baik laki-laki maupun perempuan, yang diinginkan adalah untuk mengingat kematian, bukan untuk mengingat keluarga. Bisa bedakan? Bisa bedakan, Dai? Jangan berziarah kubur untuk mengingat keluarga, tapi berziarah kubur untuk mengingat kematian. Gimana bisa bedakan? Bedanya, kalau orang untuk mengingat keluarga, yang didatangi mesti keluarganya. Wah, ini namanya, ini. Padahal ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Kalau kamu ziarahi keluarga, kamu ingat mati enggak? Justru ingat keluarga, enggak ingat mati. Jadi yang umum-umum aja lah, ke kuburan, lihat kuburan, masya Allah, kita ingat mati ya. Enggak harus didatangi kuburan keluarga. Ini khawatir, ini kadang kesalahan sebagian kita. Bagaimana ciri-ciri seorang kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ya, ini ada pembahasan tersendiri ya. Memang kadang meninggal itu dengan cara yang baik, di antara keutamaan orang yang baik, maka kadang Allah menampakkan sisi baiknya, ya, sisi baiknya orang tersebut. Nah, misalnya dia meninggal dalam kondisi yang baik, yang dengan tersenyum atau dengan aroma yang wangi dan seterusnya, tapi jangan ditumpahi minyak wangi. Itu ada saja. Sebagaimana orang-orang yang jelek juga dinampakkan kejelekannya, ya. Sebagaimana orang yang jelek seperti yang mengaku nabi itu siapa dulu? Mirzam Ghulam Ahmad, meninggal dalam kondisi yang sangat menjijikkan sekali. Sampaikan kepada kami amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla cintai dan dapat membuat Allah Azza wa Jalla cinta kepada hambanya banyak. Antum cari di Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang baik. berarti orang yang baik suka berbuat baik kepada orang, Allah cintai. Dan Allah yuhibbul tawabin, Allah cinta kepada orang bertaubat, berarti Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta dengan orang yang bersuci. Banyak ya hal-hal yang menjadi inti adalah seluruh perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah, apa seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya mau dalilnya, saya kasih hadiah. Tadi kan saya sebutkan amalan ini dicintai Allah, amalan ini dicintai Allah, amalan ini dicintai Allah, amalan ini dicintai Allah. Saya simpulkan, seluruh amalan kebaikan, perkara wajib dan perkara sunnah itu perkara yang mendatangkan kecintaan Allah. Apa dalilnya? Ada bisa apa dalilnya? Tidak jadi hadiah ini kalau tidak ada pertanyaan. Apa dalilnya? Kalau amalan kebaikan itu mendatangkan kecintaan kepada Allah, seluruh amalan kebaikan apapun. Terus? Baik, itu salah satu amalan. Mengikuti Nabi salah satu hal yang menyebabkan dicintai Allah. Sekarang semua amalan, bukan hanya mengikuti Nabi. Itu bagus sudah, Masya Allah. Kalau dijabarkan, itu betul. Karena seluruh perkara yang mengikuti Nabi itulah yang merupakan kebaikan seluruhnya. Ya. Cuma yang langsung. Allah yuhibbul muhsinin. Muhsinin di sini disebutkan ihsan dalam bentuk kepada makhluk. Man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa kurang tepat. Ini Fauzan bikin soal-soal susah-susah ini. Apa? Inna Allah yuhibbul abdal taqi al-ghani. Itu hadis terkhusus pada orang yang merasa cukup, orang yang bertakwa. Sekarang semua amalan pakai satu dari. Itu benar bid'ah ya. Hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adathu bil harb. Wa ma taqarraba alayya 'abdi ahabba ilayhi mimma qaratu alayhi. Wajib. Semua perkara wajib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, dan tidaklah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, menjadikan Allah cinta, daripada seluruh perkara yang aku wajibkan, sholatnya, puasanya, ininya, seluruh perkara yang wajib. Ya, wa ma taqarraba alayya 'abdi bin nawafil, dan tidaklah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara sunnah, berarti yang wajib sudah, sekarang yang apa? Yang sunnah. Hatta ahbabtu, hingga aku betul-betul mencintainya. Ya. Fa idza ahbabtuhu ana sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa ana basaruhu alladhi yabsiru bihi wa ana yadul ladhi yamtashu bihi wa ana ar-rijlu alladhi yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, aku akan menjadi tangan yang dia memukul dengannya, aku akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Ya kan? Ini kalau orang sudah dicintai Allah. Siapa tadi yang dicintai Allah? Yang melaksanakan kewajiban dan melaksanakan sunnah. Ada enggak ibadah selain wajib dan sunnah? Makruh bukan ibadah. Haram juga bukan ibadah. Jadi wajib dan sunnah sudah melingkup seluruh kebaikan. Baik. Untuk saya berarti. Bagaimana kalau kematian mendatangkan? Saya enggak ahli bikin soal masalahnya. Jadi hadisnya kembali ke manitia aja. Apakah kematian itu adalah sebuah kengerian baginya, padahal dia begitu tenang terlihat ketika ajalnya datang? Iya. Ketika dia beribadah itu ketenangan bagi dia. Kata ketika malakul maut datang, tetap dia harus menghadapi sakaratul maut. Itu sudah kok enggak teriak dia. Naam, baik. Bagaimana dengan orang yang tertimpa musibah, misal meninggal dengan cara terkena tsunami, gempa atau semacamnya? Apakah dia sempat merasakan sakaratul maut? Semuanya. Semuanya merasakan sakaratul maut. Walaupun antum di apa ya istilahnya itu, tak mati. Dia merasakan. Sebelumnya masih ada jarak di alam yang dia alami, bukan kita yang mengalami. Semuanya merasakan, tidak ada yang terlepas dari sakaratul maut. Nah, sebagaimana tidak ada yang terlepas dari alam kubur. Fir'aun dikubur atau tidak? Tidak dikubur di tanah, tapi Fir'aun berada di alam kubur. Ya, semuanya merasakan. Apabila seorang yang bermimpi meninggal dunia dan menyaksikan dirinya dimandikan hingga dikuburkan, apakah termasuk tanda-tanda seorang itu akan meninggal? Wallahu alam. Saya bukan ahli takwil mimpi. Yang jelas kalau begini biasanya, kondisi begini orang terbangun dalam keadaan dia ketakutan. Ya. Kalau orang bangun dalam kondisi ketakutan itu ciri-ciri mimpi jelek. Kalau mimpi jelek bertawud kepada Allah, jangan sampai dia ya terjadi kejelekan itu pada dirinya. Apakah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang akan meninggal bisa ditampakkan di raut wajahnya? Bisa. Bisa. Ini ada orang-orang yang ahli ya. Bisa. Salah satu contoh tadi, orang yang meninggal kakinya akan bertaut. Ya, kakinya akan bertaut. Tidak ada lagi, kalau istilah orang sekarang tidak ada napas lagi sudah. Ya. Nah, kemudian detak jantungnya tidak ada. Kemudian wajahnya akan berubah karena tidak ada aliran darah. Ya, ini kan tanda-tanda semua. Ya, semakin ahli seorang, semakin tahu dia, semakin ahli dalam bidangnya, kedokteran misalnya dan seterusnya. Baik, wallahu taala alam. Saya kira cukup ya. Baik, sudah hampir jam 12. Baik, ikhlas. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari diri kami sendiri. Sengaja kami pada pertemuan kali ini berbeda dengan sebelumnya, kami tidak mulai dengan mukaddimah-mukaddimah, langsung titik pembahasan karena khawatir waktunya habis. Ya. Jadi kita langsung setelah hamdalah langsung masuk pembahasan. Kemudian juga di kesempatan kali ini sebagai bentuk realisasi dari sabda Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak ada yang tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pengurus, khususnya juga pengurus masjid ini, dan tidak lupa kepada Ustaz Abdul Salam sebagai ya motivator dan pembimbing atau pembina di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan hidayah kepada beliau. Hafizahullah. Dan kepada kawan-kawan sekalian yang bersemangat untuk terselenggaranya kebaikan-kebaikan, salah satunya tabligh akbar ini, dan kepada seluruh ikhwah yang hadir, akhwat yang hadir, dan juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah teriak-teriak ya. Itu menunjukkan semangat para ummahat untuk membawa anak-anaknya. Dan sering saya ingatkan memang, kalau anak-anak yang teriak-teriak, ya jangan dihalangi mereka untuk teriak. Cukup dibawa keluar saja supaya teriaknya lebih bebas lagi. Karena menghalangi anak teriak, menghalangi anak nangis itu bagian dari kurangnya cara mendidik di dalam anak-anak. Syekh Utsaimin sendiri menyebutkan kalau ada anak-anak nangis, jangan ditahan nangisnya. Biarkan saya dihabiskan nangisnya. Ya. Nah, jadi seorang memiliki fikih di dalam kondisi kalau dia bawa anak misalnya dan seterusnya. Baik, yang jelas kepada seluruhnya kami ucapkan terima kasih, dan apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kekurangan kami, semoga bermanfaat seluruhnya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.